Atau sebenarnya akhwatnya itu ada enggak ya? Tentunya enggak ada. Kalau enggak ada, tirainya buka aja, apain tutup-tutup. Oke. Dibuka. Ya. Di antara yakni prinsip terpenting manhaj salaf dalam perkara akidah yang keenam adalah mengimani ayat-ayat mutasyabih dan mengamalkan ayat yang muhkam. Mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan mengamalkan ayat-ayat yang muhkam. Pengertian muhkam dan mutasyabih, kita akan sebutkan tiga rekap hari ini. Satu, yakni makna secara bahasa. Dua, makna secara istilah. Tiga, makna secara umum dan khusus berkaitan dengan muhkam dan mutasyabih. Baru kita bahas dalil hari ini. Pengertian muhkam dan mutasyabih disebutkan muhkam dari kata bahasa Arab hakama, ay bimakna al-hukmu ay al-man'u, mencegah atau melarang secara bahasa. Hukum itu atau al-hukmu ay al-man'u, artinya mencegah atau melarang. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia juga, hakim. Orang yang mencegah, orang yang melarang dari kezaliman. Nah, itu dari kata bahasa Arab, yakni hakama yahkumu, al-hukmu al-man'u, larangan atau pencegahan. Makanya ada kata hakim, orang yang melarang. Nah, kemudian ada juga makna yang kedua secara bahasa adalah al-hukmu al-itqan, kokoh, kuat, mantap. Makanya ada istilah hakim. Kalau tadi hakim, haknya panjang. Sekarang, yakni kafnya yang panjang, hakim. Makanya orang yang kemudian hafalannya kokoh, hafalan Al-Qur'annya mantap, itu disebut dengan orang yang mutqin. Kalau yang masih sering lupa-lupa, masih kemudian sering lupa gitu ya, itu belum mutqin berarti. Belum mantap, belum kokoh. Jadi secara bahasa, yakni muhkam atau hal hukmu itu bisa bermakna al-man'u, mencegah atau melarang. Darinya kemudian kita dapatkan satu istilah hakim, orang yang melarang atau mencegah dari kezaliman. Dan yang kedua, al-hukmu al-itqanu, kokoh, kuat, mantap. Bahkan disebutkan dengan makna yang di sini, indah. Makanya darinya kemudian keluar atau kita tahu istilah hakim, orang yang kokoh dan kuat atau mantap, identik dengan orang yang kemudian mantap dan kuat, kokoh hafalannya. Karena yakni tidak sedikit ayat Al-Qur'anul Karim itu mirip atau serupa. Nah, inilah kemudian istilah secara bahasa apa itu mutasyabih. Dari kata bahasa Arab, yakni tashabaha ya tashabahu, tashabuhan, serupa atau mirip. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutashabiha. Berkaitan dengan nikmat Allah di surga kelak, khususnya berkaitan dengan buah-buahannya. Allah berfirman, wa utubihi mutashabiha. Dan mereka diberikan buah-buahan yang mirip atau serupa. Mirip atau serupa bisa jadi bentuknya, tapi hakikat rasanya berbeda. Di dunia saja, terkadang buah-buahan itu kan seperti itu. Tapi rasanya bisa berbeda. Varian kayak yang mirip-mirip dengan kelengkeng saja, itu ada yang sama. Padahal ketika dimakan, beda. Padahal bentuknya mirip sekali dengan kelengkeng. Jadi buah yang bisa bernyanyi, kelengkeng pak. Biar pian gak ngantuk ya, harus keluar jokes di menit kelima. Kemudian tentunya sudah bunuh diri ya. Jadi yang mau audisi silahkan. Artinya kalau misalnya kebahagiaan itu diukur dari popularitas, kebahagiaan itu diukur dari ketenaran, bergelimang harta, uang, wanita, harusnya mereka orang-orang yang paling bahagia. Tapi subhanallah, tidak sedikit di antara mereka yang matinya bunuh diri. Karena sudah merasakan semuanya tapi hampa. Sudah merasakan semuanya tapi masih terasa kosong. Jadi yang belum mereka rasakan, wah kayaknya mati seru nih. Nah, akhirnya mereka bunuh diri. Nah, inilah orang yang tidak beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian makna muhkam dan mutasyabih secara istilah. Maka ini terbagi menjadi dua. Ada yang makna muhkam dan mutasyabih itu secara umum, ada yang secara khusus. Jika dimaknai muhkam dan mutasyabih secara umum, maka tidak ada perbedaan. Allah mensifati Al-Quran, ayatnya semuanya muhkam. Allah mensifati Al-Quran, ayatnya semuanya mutasyabih. Jadi makna muhkam dan mutasyabih secara umum, itu tidak ada bedanya. Kita buktikan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Hud ayat 1 Allah berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu ila akhir ayat. Al-Quran itu ayat-ayatnya muhkam. Diterjemahkan di sini dengan tersusun rapi, indah, kokoh, kuat, mantap. Maka jika dilihat dari sifat yang Allah berikan kepada Al-Quran, maka semua ayat Al-Quran muhkam. Ya rapi, ya indah, ya mantap, ya kokoh. Ya, subhanallah, di antara yang membuat orang-orang kafirin kala itu tidak bisa menolak kebenaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, karena mereka satu, mereka orang Arab, mereka faham bahasa Arab, sebuta hurufnya mereka tahu ini perkara yang indah, mereka tahu ini bukan perkataan manusia, karena rapih. Penyair paling hebat kala itu pun tidak bisa menandingi Nabi Muhammad SAW, dan mereka tahu Nabi Muhammadnya buta huruf. Mana mungkin kemudian ada orang buta huruf, kemudian kok bisa menyampaikan perkara yang indah seperti itu, tersusun rapi. Maka dari makna istilah di sini, semua ayat Al-Quran muhkam. Juga kemudian, Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sifati ia mutasyabih. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniyah. Dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menurunkan ahsanal hadith, perkataan yang paling indah, paling baik, Al-Quran, yang mutasyabihan kita mutasyabih. Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ujung ayat, terulang-ulang. Berapa banyak ghafurur rahim dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya orang yang tidak mungkin ketukar-tukar. Ini ghafurun halim apa ghafurur rahim? Khabirun bima ta'malun, ta'malun, ta'lamun, ketukar-tukar. Karena ia mirip, karena ia serupa. Maka dari sisi ini, maka secara istilah makna yakni Al-Qur'an makna mutasyabih secara umum, maka muhkam dan mutasyabih yakni tidak ada perbedaan. Semua Al-Qur'an Allah sifati dengan muhkam, rapi, indah, perintahnya, larangannya jelas, dan juga semuanya mutasyabih, ayatnya serupa, mirip. Bahkan di antaranya keindahannya serupa dan mirip. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kita bahas dalam bab ini itu makna istilah muhkam dan mutasyabih, tapi secara khusus itulah yang kita bahas. Bukan yang umum ini, tapi yang khusus. Maka muhkam dan mutasyabih bermakna khusus itu berbeda. Inilah yang kita bahas. Yang muhkam kita amalkan, yang mutasyabih kita imani. Karena tidak sedikit jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang satu perkara yang gaib, yang hanya cukup kita imani. Detailnya kita enggak tahu. Contoh mudah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya berkaitan dengan jumlah timbangan. Kita meyakini, kita mengimani bahwasanya amal kita akan ditimbang. Satu, kitanya yang ditimbang. Dua, catatan amal kita yang akan ditimbang. Tiga, semua amal kita akan berubah menjadi sesuatu karena akan ditimbang. Yang menjadi pembahasan adalah bahwasanya jumlah timbangannya berapa. Diperdebatkan oleh para ulama, tapi kita cukup mengimani bahwasanya semua kita amalnya akan ditimbang. Perbedaannya disebutkan oleh para ulama berdasarkan sabda Nabi Muhammad, ya orangnya, ya kitabnya, ya kemudian amalan yang abstrak selama ini tidak bisa kita jama, jadi bentuk tertentu dan akan ditimbang. Tapi jumlah timbangannya berapa? Apakah setiap umat satu timbangan? Apakah setiap orang satu timbangan? Atau satu timbangan untuk semua umat dan semua orang? Kenapa? Karena Allah firmankan timbangannya itu dalam bentuk bahasa Arabnya itu, yakni kata yang menunjukkan jumlah yang banyak. Allah sebutkan dalam bentuk plural. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami nanti akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Allah sebutkan dengan plural. Akhirnya kemudian sebagian para ulama berpendapat, oh berarti dia banyak. Entah banyak dalam artian per umat satu timbangan, atau yang kedua, yakni satu orang satu timbangan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara contohnya. Tapi kita hanya perlu mengimani bahwasanya kita akan ditimbang. Amal kita akan itu saja. Itulah prinsip yang sedang kita bahas. Yang muhkam kita amalkan, yang mutasyabih kita iman. Karena terkadang tidak dijelaskan. Tidak ada detail. Tadi hanya salah satu contoh di antara begitu banyak contoh. Dari perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan hari kiamat. Tidak disebutkan detailnya, tapi kita harus mengimani. Walaupun tentunya dari sabda Nabi Muhammad SAW, akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan kejelasan. Nabi Muhammad menyebutkan timbangan dalam sabdanya itu dengan bentuk mufrad atau singular. Satu kata yang bermakna satu. Kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani alal lisan, taqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan untuk diucapkan, tapi dia berat di timbangan. Nabi Muhammad sebutkan dengan satu. Satu kata yang bermakna satu, singular. Mizan. Makanya Syekhul Utsaimin beliau memberatkan pendapat bahwasanya timbangannya cuma satu. Timbangan betul-betul yang memiliki dua piringan atau dua cawan. Di mana semua kita maknanya faham. Kenapa? Karena kita tahu timbangan hakikatnya di dunia. Tapi apakah bentuknya mirip seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia jelas timbangan yang memiliki dua cawat. Dari sabda-sabda Nabi Muhammad yang menerangkan akan bahwasanya timbangannya betul-betul memiliki dua cawan timbangan atau piringan timbang, kanan dan kiri. Lalu kemudian bagaimana memaknai firman Allah yang menyebutkan timbangan-timbangan dalam jumlah atau dalam bentuk plural? Maka kata para ulama, yang ditimbang yang banyak. Mawazin ay mauzun. Timbangan-timbangan artinya yang ditimbang. Yang ditimbang banyak. Setiap umat, setiap orang, tapi timbangannya cuma satu. Detailnya sampai itu saja. Bagaimana nanti detail ketika matahari didekatkan sejarak satu mil? Bagaimana nanti detail ketika seorang kali itu hanya berkeringat? Banyak perkara yang demikian dalam firman Allah dan juga dalam sabda Nabi Muhammad. Kita sekarang sedang bahas firman Allah. Ada yang muhkam dijelaskan detail, ada yang mutasyabih tidak dijelaskan. Ini salah satu makna di antara begitu banyak makna kalau yang perhatikan di halaman 205. Maknanya khusus. Muhkam dan mutasyabih bermakna khusus. Muhkam yang dijelaskan, mutasyabih tidak. Dan begitu banyak perkara yang mutasyabih, hanya Allah yang tahu. Termasuk di antaranya, al-huruf al-muqatta'ah fi awalis surah. Huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah. Nabi Muhammad pun tidak menafsirkannya. Tapi pasti bermakna. Tapi Nabi Muhammad pun tidak menafsirkan. Contoh. Dan perkara-perkara yang lain. Juga di antara makna yang khusus untuk muhkam dan mutasyabih adalah muhkam yang memiliki tafsir dari satu sisi. Mutasyabih berarti multitafsir. Muhkam memiliki tafsir dari satu sisi. Mutasyabih berarti multitafsir. Ayat-ayat yang penafsirannya bisa bermacam-macam. Itu makna yang kedua untuk muhkam dan mutasyabih khusus. Muhkam ialah yang berdiri sendiri tidak membutuhkan penjelasan, sedangkan mutasyabih butuh penjelasan. Contoh yang tadi, harus dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau di antara maghrib dan isya, kemudian yani tekirip bahasa kita ya, bukan tertidur lelap, tapi tekirip sedikit saja. Kalau kita kan tekirip tapi mengaruh, Nabi Muhammad tidak ya. Tekirip dan turun surah Al-Kautsar. Nabi Muhammad terbangun dan kemudian beliau tersenyum, kemudian mengatakan kepada para sahabat, ayat tersebut, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ini metode dalam bahasa Arab. Allah menyebutkannya dengan fi'il madhi, past tense, kata kerja lampau untuk sesuatu yang akan datang. Di antara maknanya, penetapan. Pasti Allah akan kasih. Kata Nabi Muhammad, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat tidak ada yang tahu. Kata Nabi Muhammad, nahrun fil jannah. Ada keterangan dari Nabi Muhammad tentang apa itu Al-Kautsar? Ia sungai di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang darinya kemudian, yakni air mengalir dari Al-Kautsar, disebutkan dengan dua... Apa tuh mizab itu apa ya? Bukan corong, apa ya? Ini kalau misalnya ada hujan, ada tanda airnya, kemudian ada pancuran. Pancuran. Bukan pancaran sinar petromak, itu pancuran. Ada dua disebutkan dan darinya, yakni Al-Haud. Air di Al-Haud itu dari Al-Kautsar. Air di telaga Nabi Muhammad SAW itu dari Al-Kautsar. Nah, jamaah rahimakumullah, dari keterangan Nabi akhirnya jelas. Kemudian di antara makna muhkam dan mutasyabih yang khusus, muhkam adalah ayat-ayat yang nasikh menghapus, dan mutasyabih adalah makna adalah ayat-ayat yang mansukh terhapus. Dan di Al-Quran itu ada ayat yang yakni nasikh dan mansukh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baru masuk kita bahasan hari ini. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 206, dalil-dalil tentang muhkam dan mutasyabih. Pertama, dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dalil tentang muhkam dan mutasyabih dari Al-Quran, dan di saat yang sama juga ada prinsipnya di sini bagaimana kita menyikapi. Makanya kemudian prinsipnya jelas, kita mengamalkan ayat yang muhkam, kita mengimani ayat yang mutasyabih, karena terkadang detailnya tidak ada. Kalau muncul pertanyaan kenapa Allah tidak mendetailnya, ada hikmah pasti di balik itu. Kenapa Allah kemudian tidak mendetail begitu banyak perkara? Kenapa? Kita memang diciptakan sempurna, tapi kemampuan kita pasti terbatas. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mendetailnya, pasti ada hikmah di balik itu, karena bisa jadi ketika di detail kita akhirnya tidak mengimani, karena yakni pemahaman kita kemudian yang pendek, akhirnya malah kita menolaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada hikmah pasti di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan detail dari perkara atau dari berbagai macam perkara, karena kita, kemampuan kita terbatas. Allah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan Allah tahu seberapa yakni kuat pemahaman kita. Cukup kita imani saja. Tapi berkaitan dengan yang muhkam, maka kita mengamalkannya, dan kita akan sebutkan juga dalil nanti dari perkataan ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat. Artinya dalam surah Ali Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Menurunkan ya. Di antara sisi pendalilan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas semua makhluknya. Apa itu? Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Turun itu dari atas ke bawah. Simple ya. Atau di antara pendalilan yang lain, naiknya sesuatu kepada Allah. Naik itu dari bawah ke atas. Sering kita terangkan ini. Di antara jalil, tingginya Allah Subhanahu wa taala, tingginya sifat Allah, dan tingginya Allah secara zat di atas semua makhluknya. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, muhkam dengan makna yang tadi, tapi yang khusus. Bisa bermakna nasikh, bisa bermakna yang memiliki satu tafsir, bisa bermakna dijelaskan. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Ada yang tidak dijelaskan, ada yang memiliki tafsiran yang banyak, ada yang terhapus. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Kalau orang kemudian akidahnya tidak kokoh, manhajnya tidak lurus, maka akan mudah kemudian dia terombang-ambing ketika dihadapkan kepadanya ayat-ayat mutasyabihat yang dia belum faham, yang multitafsir, yang pentakwilannya begitu banyak makna. Kalau kita enggak faham, waduh, bisa goyang kita. Apalagi kemudian yang berbicaranya, dia pintar dalam berbicara. Padahal dia condong kepada kesesatan. Dia sukanya bikin rancu. Makanya sering ulun menyampaikan di antara kitab yang wajib pian miliki sebagai bacaan yang sangat bermanfaat, Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Karangan Imam Ibnu Qutaibah, meninggal tahun 260-an Hijriah. Tentunya bukan pionir untuk genre tulisan kitab seperti ini, karena Imam Syafi'i sudah mengarangnya lebih dulu. Jadi beliau bahas dalam kitab itu ayat-ayat, hadis-hadis yang bagi sebagian orang tidak masuk akal lah, tidak relevan dengan zaman lah, tidak higienis lah untuk beberapa sabda Nabi Muhammad disebutkan, contoh hadis lalat. Beliau terangkan secara ilmiah agar kita tidak goyah. Orang kalau tidak baca itu dan tidak memaknainya dengan benar sebagaimana pemahaman para ulama salafus saleh, maka kita akan goyah. Gimana Nabi kalian ini Muhammad SAW? Ada lalat masuk minuman, dicelupkan, kemudian kalian minum airnya, itu kan jorok. Kita tahu di mana kemudian biasanya lalat hinggap atau mencrok. Mesti di kotoran, mesti di sampah. Oh iya ya, iya. Itu di antara bukti itu, tidak semua hadis di Sahih Bukhari benar. Ini contohnya seperti ini. Apaan? Orang kalau gak paham, kemudian akhirnya memiliki keraguan-raguan. Ya juga ya, waduh gimana ya? Karena gak paham. Karena gak belajar. Karena tidak memaknainya. Subhanallah. Itu cuma satu dari 100 sekian kasus yang beliau bahas dalam kitab itu. Harus punya. Karena sudah ada terjemahannya sejak lama. Ensiklopedia Hadis volume 1. Sampai sekarang volume 2-nya belum keluar karena mereka merencanakan untuk menerjemahkan volume 2 dari kitab yang lain, tapi sangat luas memang. Kalau enggak salah kitab Mushkilul Athar yang mereka akan terjemahkan dan itu sangat luas. Nama kitabnya aja Mushkilul Athar. Athar-athar, riwayat-riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW yang muskil, bermasalah. Tapi diterangkan secara ilmiah, bagaimana cara memahaminya. Tugas kita belajar. Kalau tidak belajar, maka mudah akan terombang-ambing. Karena orang yang suka mengombang-ambingkan ini, kecenderungannya memang kesesatan. Buruk memang orangnya. Dia cari ayat-ayat yang mutasyabih, atau sabda-sabda Nabi Muhammad yang multitafsir, hingga kemudian dihadapkan kepada kita. Kalau kita yang gak paham, terombang-ambinglah kita. Itulah kenapa kita harus selalu belajar dan harus sabar dalam belajar. Ulun ulang. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya, di antara makna khusus yang kita sebutkan tadi, hanya Allah yang tahu. Tidak sedikit ada kemudian orang-orang yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, dia takwilkan, dia tafsirkan, padahal Nabi Muhammad saja tidak takwilkan, tidak tafsirkan. Harusnya cukup mengimani saja. Allah berfirman, ja'ilil malaikah uli ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba'. Berkaitan dengan sifat malaikat Allah, mereka punya sayap. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya memiliki sayap-sayap. 2-2, 3-3, 4-4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam penciptaan sayap malaikat Allah sesuai dengan kehendaknya. Jibril 600. Kita tidak tahu 600-nya itu apakah 300 kanan, 300 kiri, tidak dijelaskan. Yang jelas sayapnya 600. 2-2, 3-3, 4-4. Ini juga kita enggak tahu apakah kanan 1 kiri 1, kanan 2 kiri 2, kanan, kita enggak tahu. Apakah dia di tengah semuanya? Kita enggak tahu. Detailnya enggak ada, cuman makna sayap kita faham. Makna dasar sayap kita faham. Akhirnya kemudian kita mengimani, malaikat Allah punya sayap. Gitu aja. Kalau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam tafsirnya, janahun ka janahi thoir, sayap ya seperti sayap burung buat terbang. Ya. Tapi detailnya kita nggak tahu gimana bentuknya, gimana kemudian mungkin warnanya, walaupun ada yang menerangkan berkaitan dengan warna, identik dengan hijau misalnya. Enggak. Cukup kita imani. Cukup kita imani. Wallahu alam bisawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ulang lagi. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mau muhkam, mau mutasyabih, semua dari sisi Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengimani. Yang mutasyabih, yang muhkam, jelas, oh kami amalkan. Perintah Allah A, larangan Allah B, jelas. Ini kami lakukan, ini kami tinggalkan. Kalau kemudian mutasyabih yang tidak dijelaskan dan berkaitan dengan keimanan, kami imani, cukup. Detailnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tahu ya, Nabi Muhammad itu pernah lihat aslinya Jibril diciptakan. Tapi Nabi Muhammad tidak menerangkan detailnya untuk kita kan. Mesti ada hikmah. Beliau tahu bisa jadi umatnya kalau di detail pun gak paham-paham. Misal. Tapi beliau pernah melihat Jibril penciptaan aslinya. Kata beliau, Jibril itu memiliki 600 sayap. Salah satu dia kepakkan, dia kembangkan, dia buka, menutupi cakrawala, barat sampai timur. Satu di antara 600. Dibuka, dikepakkan, dikembangkan, ketutup. Cara memaknainya, jika makhluk Allah saja sedahsyat itu, bagaimana dengan yang menciptakan makhluk tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara maknanya juga, agar kemudian meredam kesombongan. Ada makhluk Allah di luar sana yang megah-megah, yang agung-agung. Di antaranya penciptaan malaikat. Malaikat yang menopang arsy. Malaikat yang menopang arsy. Itu kepalanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya di langit. Dan bagian kakinya menghujam ke bumi. Gimana besarnya itu? Kata Nabi Muhammad SAW, jarak antara ujung kupingnya, Nabi Muhammad sebutkan kuping ya, di antara sifat malaikat Allah, dia punya kuping. Malaikat Allah punya sayap. Malaikat Allah punya mulut. Malaikat Allah punya mata. Ya dong, ketika menyebutkan malaikat yang meniup trompet, Nabi Muhammad sangkakala, sorry, bahasa kita sangkakala, Nabi Muhammad sebutkan mulut kan, dia letakkan, yakni sur itu, sejak pertama dia diciptakan, dia sudah letakkan di mulutnya. Nabi Muhammad sebutkan mulut. Dia cuma menunggu kapan diperintahkan, dia akan meniupnya. Kembali kepada malaikat penopang arsy yang berjumlah 8. Jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya, Nabi Muhammad sebutkan pundak. Malaikat Allah itu berbentuk. Karena ada orang yang mengimani malaikat Allah itu adalah hanya spirit, hanya roh. Tidak berbentuk. Ada bentuknya malaikat Allah itu. Wong Nabi Muhammad sebutkan begitu banyak sifat kok. Jarak antara ujung kupingnya sampai pundaknya sejauh perjalanan kepakan burung 700 tahun lama. Kita ambil mungkin burung yang paling kenceng, variannya elang, falcon kalau nggak salah, dia varian dari elang, karena varian elang itu banyak. Raja Wali, Garuda, itu semuanya bagian dari varian elang. Di antara yang paling kenceng disebutkan falcon, ketika menukik ratusan kilometer per jam. Ketika dia, bukan terbang lurus ya, ketika menukik, kenceng sekali. Ambil deh yang paling kencang. Sekencang-kencangnya burung varian elang. Sekian ratus kilometer per jam. Kalau perjalanan 700 tahun, ya jauh. Jauh. 700 tahun perjalanan. Apalagi sabda yang lain tidak disebutkan kepakan burung. Sejauh perjalanan 700 tahun lamanya. Subhanallah. Itu malaikat Allah. Padahal Nabi Muhammad sudah berikan keterangannya untuk kita. Tapi tidak mampu kita membayangkan bagaimana megahnya. Bagaimana kemudian luasnya pintu surga. Sudah bahas. Tapi kita perlu imani. Kita harus meyakini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dalil dari As-Sunnah. Diriwayatkan bahwa ketika beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebut salah satu dari ayat Al-Qur'an, lantas mereka bertengkar sehingga suara mereka semakin keras, berdebat. Perselisihan pendapat di kalangan para sahabat sudah ada. Tapi ingat, bedanya para sahabat itu berselisih untuk mencari kebenaran. Ketika Nabi Muhammad bersabda, ada 70 ribu orang di antara umatku ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, itu mereka berdebat. Tapi untuk mencari kebenaran, apa ya amalan 70 ribu orang ini ya? Kok bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Apa ya? Berdebatnya itu mereka untuk mengamalkan amalan orang-orang itu. Bukan kemudian berdebat, berselisih pendapat, akhirnya kemudian saling yakni menyalahkan satu sama lain, gontok-gontokan, fanatik dengan pendapat pribadi. No, para sahabat beda. Mereka berselisih untuk kebenaran, mereka berselisih untuk mengamalkan yang benar mana nih? Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga suara mereka semakin keras. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan marah dan memerah wajahnya. Berarti cukup fatal ya. Orang paling sabar sedunia bisa marah, berarti cukup fatal perkaranya. Artinya cukup berat lah hingga Nabi Muhammad marah itu. Ya, kita tahu beliau orang paling sabar kan. Berdakwah, ingin meluruskan umatnya, diusir. Bukan cuma diusir, diusirnya dilempari batu. Itu sangat menyakitkan. Allah utus kepada beliau malaikat penjaga gunung untuk memberikan tawaran. Muhammad SAW, saya malaikat penjaga gunung. Saya diperintahkan untuk memberikan kepadamu tawaran. Kalau kamu mau, saya akan timpakan dua gunung tersebut ke Taif. Kalau kamu mau. Bayangkan, kalau itu datang kepada kita, kita akan ambil tawaran itu. Berdakwah kepada orang, tertolak, datang malaikat, kaya apa? Gawe kah? Gawe, Jakarta, katu. Karena menyingkat malaikat. Gawe, Jakarta, mati, orang yang kita dakwah yang menolak. Mati sekampungan, mati sekotaan. Diangkatnya Gunung Meratus, timpakan kemana? Ke kota anu itu. Nah, kenapa? Unda ditolaknya di sana. Wah ini kah? Ya tak, wah ini diangkat Gunung Meratus, jebret mati. Itu kita ya, itu kita. Atau mungkin yang lain. Ya, silahkan Anda yani membayangkan macam-macam hal ya. Hendak pian apa ini, buhan yang menolak dakwah pian ini. Gawain. Diapai? Gunung kah timpakan? Jangan gitu. Olah pincangnya bertahan, pincang sekotaan. Langsung naik penjualan tongkat. Kenapa? Satu kota pincang. Terkenal si Indonesia, kota Fulani setelah menolak dakwah Ustadz Sufyan. Mereka pincang. Akhirnya dakwah setelah itu diterima. Diterima. Hanya kepada innalhamdulillah, paham-paham teteh, ya baranya, saking takutannya kota-kota berikutnya kalau pincang. Wali ustaznya ini, ya. Itu kita ya, fantasinya terlalu tinggi ya. Nabi Muhammad mau, apa kata Nabi Muhammad, sambil mengusap darah yang yakni mengalir di wajahnya, karena kepalanya bocor. Ingat ya Nabi Muhammad, kepalanya bocor. Nabi Muhammad itu terluka. Ada kemudian umatnya kaum muslimin. Ada luka. Karena cuma pakai tangan. Enggak maksudnya pakai pisau. Punya ilmu kebal. Anda kalau pengen kebal gampang pakai baju kotak-kotak. Anda kebal hukum. Itu dulu ya zaman Pak Ahok ya. Enggak ada yang nyambung ya. Aduh. Jok saya enggak sampai berarti. Ulun pernah nukar baju, coraknya seperti itu waktu itu. Ulun enggak sadar waktu itu. Baju basic warnanya tuh merah-merah tapi ada garis-garis putihnya, ada birunya. Bajunya Pak Ahok dan teman-teman waktu itu, ya. Begitu nukar, hendak memakai, bini ulun komen, kebuannya pianjar, apa nih? Warnanya cocok, astagfirullahaladzim. Ya. Ulun buli kakan, tak taunya yang penjual pun, teman ulun, beliau tertawa, pian lain yang pertama membeli kakannya. Tuh, setumpuk pun ulun warna itu, ya. Iya! Nggak bisa dijual waktu itu. Karena identik dengan ya ini partai itu ya. Wallah alam bisa. Nah, itu kalau pengen kebal hukum waktu itu ya pakai baju katokan. Ada yang kebal. Dari mana itu? Dari setan. Nabi Muhammad palanya bocor sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad luka. Wajahnya codet. Codet. Satu arah saja ya. Karena kalau dua itu samurai ek ya. Satu aja. Rurouni Kenshin ya. Satu. Luka, maksudnya luka sallallahu alaihi wasallam. Ini ada umatnya kemudian kebal ya. Kata Nabi Muhammad sambil mengusap darah di wajahnya, jangan. Bayangkan. Kurang sabar apa itu sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Semoga anak cucu mereka beriman kepada Allah. Iya. Orang sesabar itu kemudian bisa marah. Oh berarti cukup berat perkaranya. Perhatikan. Kemudian sambil melempar debu, beliau bersabda. Melempar debu, ya maksudnya bisa kita bayangkan lah beliau ini menghadapi para sahabat yang sedang berdebat, suaranya keras, beliau marah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau bahasa kita, itu nama marah sallallahu alaihi wasallam. Mahlan ya qaum, bihadza uhlikatil umamu min qablikum, bikhtilafihim ala anbiya'ihim. وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Kita tutup dengan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, tenanglah wahai kaumku. Sesungguhnya cara seperti ini bertengkar telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi hati-hati ya. Yang suka komen-komen, semuanya dikomen. Ya, semua dikomen. Postingan ustaz yang sudah cukup jelas, dikomennya juga. Amun kada jelas, pian komen betakun, kada apa-apa. Saking seringnya komen, akhirnya kemudian akun-akun yang menerangkan tentang isu ini, isu itu, bahkan mungkin berkaitan dengan infotainment, komen juga inya. Kita bisa lihat. Antum kalau aktif di Instagram, antum nge-like apa teman antum tahu. Antum komen di mana teman antum tahu. Ini orang sudah ngaji, kok komen di lambe turah sih? Ikut komen. Pak Jadan, ikut komen. Nah, kenapa orang di komen di situ? Kenapa pik itu di like-nya? Maka sudah ngaji. Mengomennya atau bahkan mungkin nge-like-nya ketika ikut pengajian ya, ada mendengar ustaz wah rame ini jatuh ya, di lope-nya lope subhanallah. Jamaah sekalian hukumullah, walaupun kemudian kita tidak boleh berburuk sangka, terkadang orang terpicik, tapi kan berarti kamu sebelumnya lihat, berarti kan kamu sebelumnya buka soal terpicik kada sengaja, kada apa-apa. Tapi mun terpiciknya banyak pik, itu ada lain kada sengaja, karena banyak nangis kamu, masa kada kada sengajanya ada picik terus ya, scroll picik-picik. Enggak, pasti anda melihat. Ya, jangan sampai kemudian apalagi sukanya berdebat. Bukan ahlinya, tapi berdebat. Semua kasus yang sedang terjadi sekarang, dia komen aja. Nabi Muhammad sudah ajarkan, berkata baik atau diam, tidak semua perkara anda harus ngomong. Ada soal politik ngomong, ada soal ekonomi ngomong, ada soal agama ngomong. Semuanya dia ingin membicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Tenanglah wahai kaumku, sesungguhnya cara seperti ini bertengkar telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hati-hati, kita bisa binasa, minimal binasa pribadi. Karena rekam jejak atau catatan kita di media sosial, di yani dunia maya, kecatat. Semuanya tercatat. Bahkan di antara yang viral sekarang itu adalah doa seseorang 9 tahun yang lalu. Ada enggak ya virus yang kemudian karenanya kita bisa libur 1 tahun. Allah kabulkan 2 tahun libur kita. Bukti bahwasanya 9 tahun yang lalu ada yang tweet kayak gitu. Kecatat, hati-hati, semuanya tercatat. Maka tinggalkan hanya kebaikan. Tinggalkan hanya kebaikan. Postingan yang bagus, tweet yang bagus, status yang bagus, pic yang bagus. Kenapa? Karena mungkin setelah itu kita mati. Ya. Kalau kan istilah usia senja, yaitu kita yang bikin usia senja. Padahal kalau misalnya kita tahu bahwasanya semua kita tidak tahu, kalau kita tahu bahwasanya semua kita tidak tahu kapan kita akan wafat, semua kita ini senja. Ada yang mungkin meninggal hari ini, ada yang besok, ada yang lusa. Jangan sampai kita meninggalkan keburukan. Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka, serta mereka berpendapat bahwa sebagian isi kitab itu bertentangan dengan sebagian isi kitab yang lain. Dibentur-benturkan, dibentrok-bentrokkan. Padahal semuanya dari Allah. Makanya disebutkan di awal, yakni amanna kullun min indi rabbina, itu tanamkan di benak semua kita. Semua itu dari Allah. Tanamkan prinsip itu dulu. Sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian dan sebagian yang lain. Kalau Al-Quran diturunkan seperti itu, berarti kita bisa sematkan dusta kepada Nabi Muhammad. Kita bahkan bisa sematkan dusta pada Allah. Kenapa? Ya mendustakan satu sama lain. Bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagian membenarkan sebagian yang lain, bukan mendustakan. Karena itu, apa yang telah kalian ketahui, maka amalkanlah ayat-ayat yang muhkam. Perintah ini jelas, larangan itu jelas. Amalkan ini, tinggalkan itu karena jelas. Dan apa yang kalian tidak ketahui, ayat-ayat mutasyabih, multitafsir, penafsirannya banyak, penakwilannya banyak, mungkin ayatnya ini atau hadis ini mansukh, maka serahkanlah kepada orang yang mengetahuinya, para ulama. Wallahu a'lam bisa. Ulun tutup dengan yang dicetak tebal di sini. Dan dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai mutasyabih yang bersifat nisbi, relatif. Karena harus dikembalikan kepada orang alim. Dengan pentakwilannya, dengan penafsirannya. Yang lurus di antara mereka, ulama salafus salih. Yang dapat dihilangkan dengan cara mengembalikannya kepada yang muhkam. Atau bertanya kepada orang alim yang mengetahuinya. Nah, inilah sikap kita. Imani dulu karena semuanya dari Allah. Kembalikan sisinya kepada orang yang alim hingga darinya kita tahu keterangannya. Betapa banyak firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad. Yang ayatnya itu mutasyabih, multitafsir. Dari para ulama lah kita mengetahui bagaimana cara memahaminya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan sementara. Dan bermanfaat syarat dan khilaf. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan dalil yang kedua dari sunnah. Dan dalil ketiga berkaitan dari perkataan para ulama salafus salih. Sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Kita akan pending di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Siapapun di antara pian yang belum punya kitabnya. Yang ikhwan. Silahkan daftar ke akhsupian. Yang akhwat ke istri beliau. Wallahu a'lam. Dan semoga, yakni semoga kita selalu diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu agar kita tidak mudah terombang-ambing ketika dihadapkan kepada kita ayat-ayat yang mutasyabih karena kita faham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.